hangatnya matahari membakar tapak kaki. Siang itu di sebuah terminal yang tak rapi, wajah pejalan kaki kusut mengutuk hari. Jari-jari kekar kondektur genit goda daki. Dari sebelah warung sebuah WC umum, irama melayu terdengar akrab mengalun. Iringi deru mesin-mesin, iringi tangis yang kemarin. Bocah kurus tak berbaju yang tak kenal bapaknya, tajam matamu liar mencari mangsa. Ramai para pedagang datang tawarkan barang, ratap pengemis bak meriam dalam perang. Nyanyian suka, tarian duka, tarian suka. Apakah ada bedanya? Bocah kurus tak berbaju yang tak kenal bapaknya, tajam matamu biar mencari mangsa. Ramai para pedagang datang tawarkan barang, ratap pengemis bak meriam dalam perang. Iringi deru mesin-mesin, iringi tangis yang yang ke